بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita sampai pada pembahasan iman terhadap adanya kebangkitan. Beliau penulis mengatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man yamutu kama bada'uhum ya'udun, dan bahwasanya as-sa'ah, hari kiamat, atiyatun, akan datang, la raiba fiha, tiada keraguan padanya. Wa anna allaha yab'athu man yamut, dan bahwa Allah akan membangkitkan siapa saja yang mati. Kama bada'ahum, seperti Allah memulai mereka dalam kehidupan mereka, ya'udun, mereka pun akan kembali hidup. Pada apa yang beliau sebutkan ada beberapa permasalahan akidah yang itu menjadi keyakinan muslimin, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tentang kebangkitan hari kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat atiyah, pasti akan datang. La raiba fiha, tiada keraguan padanya. Nah, ini keyakinan tentang as-sa'ah, hari kiamat. Seperti yang beliau sebutkan bahwa ini perkara yang tiada keraguan padanya. Ini menjadi keyakinan kaum muslimin, dan bahwa manusia atau bahkan makhluk ini yang di dunia akan mengalami as-sa'ah, bangkitnya hari kiamat. Ya. Kehidupan dunia akan berakhir dengan bangkitnya hari kiamat. Kemudian setelah itu akan ada fase berikutnya, yaitu alam yang lain, dalam arti kebangkitan mereka dari kubur dan seterusnya. Tentang kebangkitan hari kiamat telah disebutkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebutkan dalam sebagian ayat bahwa Allah Azza wa Jal akan memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniupkan sangkakala, dengan itu bangkitlah kiamat. Bahkan seperti dalam hadis disebutkan malaikat Israfil telah menunggu perintah. Dia telah menunggu perintah, tinggal meniupkan, trompet sudah ada di mulutnya. Tinggal apa yang Allah perintahkan, dia pun akan melakukan. Ketika diperintahkan untuk meniup, akan ditiupkan dan akan bangkit hari kiamat. Dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-68. Allah berfirman, وَنُفِخَ فِي السُّرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي السُّرِ, dan ditiupkan pada sangkakala. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, maka sa'iqa yani mata, mati. Di sebagian tafsir disebut ghusya. Dalam tafsir Sa'di disebutkan ghusya au mata. Kalau ghusya setahu saya ya artinya pingsan ya. Jadi mungkin memang ada dua penafsiran sebagaimana disebutkan dengan makna itu, usia pingsan, dan dengan makna tafsiran kedua mati. Wallahu alam yang rajih yang mana perlu dipelajari. Dalam tafsir disebutkan seperti itu. Dalam tafsir yang lain dengan mengatakan dengan jelas yakni mati. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka mati semua yang di langit-langit dan di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pada sangkakala itu tiupan yang lain. Faidahum qiyamun yang durun, maka tiba-tiba mereka pun bangkit dan melihat. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua hal, yaitu matinya makhluk-makhluk dan bangkitnya. Matinya makhluk-makhluk dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama, dan bangkitnya dengan ditiupkan sangkakala yang kedua. Sehingga para ulama mengatakan bahwa di sana ada dua tiupan sangkakala. Pada ayat yang lain, pada surat An-Naml ayat yang ke-89, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari di mana ditiupkan sangkakala, fafazi'a, maka ketakutanlah man fis samawati wa man fil ard, semua yang di langit-langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Pada ayat ini disebutkan setelah ditiupkannya sangkakala, maka fazi'a menjadi ketakutan. Ya, menjadi ketakutan semua yang di langit-langit dan di bumi. Ya. Dengan ayat yang kedua ini dalam surat An-Naml ayat 87, akhirnya sebagian ulama menyimpulkan kalau begitu mungkin ada tiga, atau kalau begitu ada tiga tiupan sangkakala. Nah, ini menurut sebagian ulama. Jadi ada perbedaan pendapat dalam bab An-nafkhu fi sur. Pendapat pertama yang tadi kita sebutkan, ada dua tiupan sangkakala, dengan yang pertama makhluk-makhluk mati, dengan yang kedua bangkitlah makhluk-makhluk. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ada tiga tiupan sangkakala, yaitu yang pertama adalah faz', nafkhatul faz'. Tiupan pertama itu ketakutan. Yang kedua kematian makhluk-makhluk, dan yang ketiga kebangkitan. Ini pendapat yang lain. Ya. Menurut pendapat yang kedua, pertama dengan dua tiupan, berarti setelah tiupan pertama, ya ini tiupan yang kemudian memanjang ya, dengan mereka ketakutan terlebih dahulu, kemudian berikutnya disusul kematian, baru tiupan kedua yaitu kebangkitan. Wallahu a'lam. Itu pendapat-pendapat para ulama kita rahimahumullah. Yang masyhur yakni yang banyak kita dengar dari keterangan-keterangan para ulama selama ini, hanya ada dua tiupan sangkakala. Ala kulli hal, ayat-ayat tadi menunjukkan adanya kebangkitan hari kiamat, dan bahwa kebangkitan hari kiamat merupakan suatu kejadian yang sangat dahsyat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam banyak ayat, terutama pada ayat-ayat atau banyak dalam ayat-ayat yang di dalam juz amma yang kita hafal dari ayat-ayat di surat-surat pendek pun banyak disebutkan tentang itu, ya kan? Ya. Tentang di pecahkannya langit, ya. Gunung-gunung berjalan dengan kencang dan seterusnya sampai manusia yang ada yang kecil pun menjadi beruban, yang hamil kemudian melahirkan dan seterusnya, karena dahsyatnya hari kiamat ketika itu. Allah katakan wa tarannasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kamu melihat manusia sukara, mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa kedahsyatan hari kiamat yang begitu mengerikan akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sudah tidak punya iman, mereka yang kehidupannya seperti binatang. Adapun mukminin telah wafat sebelum itu, sehingga mereka selamat dari dahsyatnya hari kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya kata beliau, wa anna allaha yab'atsu man yamut, dan bahwa Allah azza wa jal membangkitkan mereka yang mati. Nah, ini kejadian setelah bangkitnya hari kiamat. Setelah bangkitnya hari kiamat, mereka makhluk-makhluk mati, bumi pun menjadi berubah kondisinya, langit pun menjadi berubah kondisinya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya. Di mana bumi dirubah dengan bukan bumi yang dengan bumi yang lain, artinya tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi tidak seperti yang sebelumnya. Was samawat, begitu pula langit-langit. Ya. Bumi menjadi rata. Tidak ada di sana gunung, tidak ada yang masuk ke dalam, menonjol ke atas, tidak rata. La tara fiha iwajan wala amta. Nah, manusia dibangkitkan ketika itu dalam kondisi sudah seperti itu keadaannya. Disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah bahwa Allah Azza wa Jalla membangkitkan siapa yang yamut, yang mati, untuk mereka mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis bahwa manusia ya semuanya hancur kecuali ajbud danab. Dari situlah kemudian mereka dihidupkan kembali, dirangkai kembali, sehingga mereka hidup seperti sedia kala. Yang ada setelah kebangkitan hari kiamat dialah yang ada sebelumnya ketika mereka di dunia. Walaupun makhluk nanti akan mengalami perubahan, akan dibesarkan tubuhnya, ditinggikan, tapi dia pula yang sebelumnya, bukan dia manusia yang lain. Dia yang sebelumnya ada ketika di dunia, walaupun di akhirat kelak fisiknya berubah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amal mereka, untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihisab sehingga akan diketahui amal-amal buruk dan amal-amal baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal seberat zarrah, semut yang kecil dari kebaikan, dia akan melihat nanti di akhirat. Begitu pula, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan seberat zarrah dari keburukan, dia pun akan melihatnya. Tidak ada amal-amal yang dia perbuat kemudian hilang dari catatan. Tidak, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan kecuali malaikat mencatat, menjaga amal yang dia atau kata-kata yang dia ucapkan. Semuanya ada. Sehingga ketika itu mereka yang mendapati begitu banyak amal buruk yang dilakukan, mereka pun akan kaget. Ya, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa dengan kitab ini? Tidak dibiarkan kecil ataupun besar kecuali dihitung. Jadi tidak bisa seseorang meremehkan hal-hal yang kecil, baik itu perkara kebaikan maupun perkara keburukan. Kebaikan walaupun kecil tetap akan bermanfaat, bisa jadi bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jal. Kecil dalam pandangan manusia, tapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jal punya nilai tinggi. Begitu pula sebaliknya, dari amal buruk bisa jadi seorang menilai itu perkara remeh sepele, tapi ternyata di sisi Allah merupakan pelanggaran besar. Dan semuanya ada catatannya di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, ketika Allah Azza wa Jal menghidupkan mereka dan disebutkan oleh penulis, kama badahum ya'udun, seperti Allah memulai kehidupan mereka, Allah pun mengembalikan mereka lagi. ikhwani fiddin rahimakumullah, dan kembalinya mereka dalam kehidupan bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Azza wa Jal. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami mengawali awal penciptaan, kami pun akan mengembalikannya lagi. Wa'dan 'alaina, ini janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Kemudian dalam ayat yang lain pada surat Al-Anbiya, pada surat yang lain yaitu Al-A'raf 29, tadi Al-Anbiya 104. Kama bada'ukum ta'udun, sebagaimana Allah memulai kalian, kehidupan kalian, kalian pun akan kembali, yakni setelah kematian kalian. Orang-orang kafir tidak mengimani adanya kebangkitan. Dalam bab kebangkitan ini, sebagian kelompok betul-betul ingkar terhadapnya. Dianggapnya bahwa kehidupan hanya ada di dunia. Setelah itu selesailah kehidupan mereka. Atau sebagian lagi meyakini seperti keyakinan orang-orang kafir, yaitu keyakinan at-tanasukh, ya, reinkarnasi, berulang-ulang kehidupan ini mereka jalani sekian waktu, mati, kemudian lain waktu bangkit lagi, kemudian begitu seterusnya. Nah, ini semua adalah keyakinan-keyakinan selain keyakinan Islam. Mereka orang-orang musyrikin mengingkari adanya hari kebangkitan karena dianggap ini suatu hal yang mustahil. Dianggap suatu hal yang mustahil. Mana mungkin sesuatu yang telah wafat dan telah hancur akan kembali seperti sedia kala. Dalam pandangan mereka merupakan suatu hal yang mustahil. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat At-Taghabun, surat At-Taghabun, "Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir." Orang-orang kafir meyakini alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, jawab kepada mereka orang-orang itu, "Bala wa rabbi, iya, justru kalian pasti akan dibangkitkan. Latub'atsunna wa rabbi, demi Rabbku. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberi kabar terhadap apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'alallah yasir, dan itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yasir, mudah. Sangat mudah sekali." Dari ayat ini para ulama mengatakan berarti mereka yang tidak mengimani adanya kebangkitan, dia adalah orang kafir. Karena Allah mengatakan, "Za'ama alladhina kafaru," orang-orang kafir meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Sehingga mereka yang tidak beriman, dia golongan mereka yang kafir. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan dalam surat Yasin bagaimana mereka menganggap mustahilnya kebangkitan. Wa daraba lana wa mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia membuat permisalan dan dia lupa akan dirinya sendiri, penciptaan dirinya. Dia mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang akan membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lepuh. Ya. Jadi mereka anggap ini suatu hal yang mustahil. Tentu ini sebatas akal manusia yang lemah, ya. Sebatas akal manusia yang lemah dianggap semuanya itu dan diperhitungkan dengan standar kemampuan manusia. Ya, memang kalau manusia siapa yang bisa menghidupkan tulang? Tapi Allah Azza wa Jalla Maha mampu, Allah Maha kuasa. Allah Maha mampu, ala kulli syai'in qadir. Mampu atas segala sesuatu. Maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut sesungguhnya membantah keyakinan mereka dan anggapan mereka dengan kata-kata yang sangat simpel. Allah katakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia buat perumpamaan, disebutkan dalam riwayat, ya, dalam sirah Nabi, dia sambil membawa tulang-tulang itu kemudian diremuk-remuk dan dia mengatakan siapa yang akan menghidupkan ini, tulang-tulang yang sudah seperti ini. Allah mengatakan nasiya khalqah. Dia lupa akan penciptaan dirinya sendiri. Ini saja sebetulnya sudah cukup untuk apa? Membantah anggapan dia itu. Membantah keyakinan dia. Kalau dia ingat penciptaan dirinya, maka dia mestinya berpikir dan dia akan pada kesimpulan bahwa mungkin saja seseorang itu hidup kembali. Artinya itu hal yang mungkin, dalam arti bukan hal yang mustahil. Ya. Bahkan itu pasti terjadi ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan hal itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti dalam ayat tadi, nasiya khalqah. Dia lupa akan penciptaan dirinya sendiri. Coba dia ingat, dia sekarang telah berada dalam kehidupannya yang sempurna, dalam arti sebagai manusia yang utuh, ya, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa berbuat, bisa macam-macam. Sebelum ini dia sebagai apa? Kalau dia berumur 50 tahun, 60 tahun yang lalu, dia sebagai apa? Ya, kalau dia berumur 50 tahun, 60 tahun yang lalu, dia sebagai apa? Belum sebagai apa-apa. Mungkin masih tanah, mungkin masih saripati apa. Ya kan? Nah, sekarang dia sudah menjadi manusia. Nah, tercipta sosok manusia yang seperti ini, yang sebelumnya tidak ada. Ketika dia mati jadi tanah, untuk bisa seperti itu kembali, apa yang sulit bagi Allah Azza wa Jal? Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jal. Toh dia sebelum itu juga tidak ada. Kenapa dia lupa dengan kondisi dirinya? Maka dipertegas, mungkin dia enggak berpikir, nasiya khalqah, dia lupakan dirinya. Maka Allah Azza wa Jalla pertegas dalam ayatnya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepadanya, yang akan menghidupkannya kembali, yang akan mengadakan dia kembali adalah yang menghidupkan di awal mula dia. Dia sebelum ini tidak ada, kemudian jadi ada. Ketika nanti tidak ada, maka akan diadakan lagi. Apa sulitnya bagi Allah Azza wa Jal? Ya. Apa sulitnya bagi Allah Azza wa Jal? Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya telah membantah dengan begitu jelas syubhat orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Yaitu kondisi manusia itu sendiri yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Begitu pula Allah Azza wa Jal telah menyebutkan kepada kita contoh-contoh yang lain. Yaitu dihidupkannya bumi yang tandus. Padang pasir yang terlihat di sana. Batu dan tanah yang kering keruntang. Seorang ketika melihatnya seolah sangat yakin bahwa ini tidak mungkin akan ada kehidupan di atasnya. Betul-betul batu dan tanah yang kering keruntang. Bagaimana mungkin akan tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan? Tapi setelah Allah Azza wa Jalla turunkan air, Allah hujani tempat tersebut, maka tumbuhlah darinya tumbuh-tumbuhan yang hijau, subur, tanpa ada kehidupan di sana. Setelah dihujani oleh air dari langit, maka Allah mengingatkan seperti itulah. Allah Azza wa Jal menghidupkan kalian. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan seperti itu. Untuk manusia berpikir, bukan hal yang sulit bagi Allah Azza wa Jal, sangat mudah. Dan Allah juga mengingatkan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada manusia. Kalau sekedar mengembalikan manusia kepada wujud yang sebelumnya, apa sulitnya? Apa lebih sulit daripada langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi dengan begitu mudahnya. Ya. Langit yang seperti itu, makhluk yang sangat besar, bumi yang seperti ini dengan berbagai apa yang ada di dalamnya. Bagi Allah mudah sekali untuk menciptakannya. Apa sulitnya menciptakan manusia? La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Tapi kebanyakan manusia walakin aktsarun nas la ya'lamun. Manusia tidak berpikir. Ya. Mengukur sesuatu dengan akalnya, dengan standar kemampuan dan kekuatan manusia. Nah, ini salah berat. Ya, salah berat. Perkara-perkara yang manusia tidak mampu begitu banyak, sangat banyak sekali. Sementara Allah Azza wa Jalla Maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga dibangkitkannya kembali manusia dari kematian mereka, walaupun mereka telah menjadi tanah, maka Allah Azza wa Jalla sangat mampu melakukannya. Nabi Adam awal penciptaan beliau dari apa? Dari tanah. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan darinya manusia yang utuh, sempurna dalam ciptaannya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ini menjadi keyakinan muslimin, keyakinan bahkan agama-agama yang lain, agama-agama samawi, semuanya sepakat dalam bab ini. Bukan hanya muslimin, bahkan agama-agama samawi yang lain sepakat tentang adanya al-ba'ats. Maka seorang yang tidak mengimani adanya al-ba'ats, dia sangat jauh sekali dari kebenaran dan sangat jauh dari dinul Islam, agama ini. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia jelas kafir ketika tidak mengimani adanya kebangkitan. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adhan. Qabal yang yu'adzin al-mu'adzin. Bismillah, kita lanjutkan. Setelah kita sebutkan kelompok para pengingkar hari kebangkitan, di sana ada sebagian kelompok yang secara global mengimani adanya kebangkitan, tapi mengingkari sebagian kejadian-kejadian setelah hari kebangkitan itu. Seperti yang disebutkan di sini oleh Syaikh Ubaid dalam syarahnya, Hafizahullah, beliau menyebutkan bahwa di sana ada man yukirruna bil ba'thi jumlah. Secara global dia mengimani adanya kebangkitan. Tapi wayungkirun ba'dha ma fi. Mengingkari sebagian apa yang ada setelah ada kebangkitan tersebut, yaitu seperti mengingkari adanya syafaat, mengingkari adanya telaga nabi atau para nabi, mengingkari adanya mizan, timbangan, mengingkari adanya as-sirat. Nah, ada sebagian kelompok yang seperti itu, seperti orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, mereka ini mubtadi'ah, kelompok mubtadi', ahli bid'ah dalam Islam ini, dan sebagiannya bisa jadi sudah keluar daripada dinul Islam. Tentunya dilihat sampai di manakah keyakinan bid'ah yang mereka yakini. Ya, secara global Mu'tazilah, Khawarij, mereka masih dalam lingkup muslimin tapi golongan mubtadi'ah. Jahmiyah sudah dikafirkan dengan jelas oleh para ulama. Khawarij, sebagian ulama memvonis mereka sebagai orang-orang yang kafir. Mu'tazilah secara umum masih muslimin, tapi juga bisa jadi sebagian dari mereka sudah tergolong kufar, tergantung sampai di mana keyakinan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu golongan kedua ini juga golongan yang sangat menyimpang dari kebenaran, karena semua yang diberitakan dalam Quran maupun hadis dari rentetan kejadian hari kiamat, kebangkitan dan seterusnya sampai jaza balasan terhadap mereka, wajib kita imani selama itu berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan ini adalah bagian daripada al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhirat. Iman terhadap hari akhirat bukan hanya mengimani akan bangkitnya hari kiamat, tapi mengimani sejak yaum al-qiyamah, hari kiamat, yaum al-ba'ats, hari kebangkitan, kemudian al-hisab, perhitungan, kemudian yang keempat al-jaza. Ini globalnya, ya. Globalnya beriman terhadap hari akhirat adalah itu. Kiamat, ba'ats, kebangkitan, hisab, perhitungan dan jaza, pembalasan atas amal-amal mereka. Ini globalnya. Dan masing-masingnya ada perincian seperti yang tadi disebutkan, ya. Di padang mahsyar ada kejadian ini, kejadian itu. Ya, dan seterusnya. Di surga ada ini dan ada itu, di neraka ada ini, ada itu. Semuanya wajib kita imani. Dan ini bagian daripada iman terhadap hari akhirat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini semuanya tanpa terkecuali. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani jumlatan wa tafsilan, secara global maupun rinci. Secara globalnya seperti yang tadi kita sebut, secara rinci ya apa saja yang disebutkan terkait dengan ini, selama dalilnya sahih maka kita imani. Bisa jadi iman kita semakin berkembang ya, karena sekarang kita baru belajar misalnya rukun iman ada 6, termasuk iman terhadap hari akhirat. Sudah kita belajar lagi, oh nanti ada yaum al-hisab, ada yaumul jaza, kita imani. Dalam hisab kejadian ini semuanya sahih, kita imani lagi, dan begitu. Jadi tafsilan secara rinci bisa iman kita terus bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu. Yang jelas tidak ada tidak boleh bagi kita mengingkari sedikit pun dari apa yang disebutkan selama itu sahih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang dari kita sebutkan juga bahwa mereka dibangkitkan untuk dihisab atas amal perbuatan mereka, dan dalam bab hisab ini juga ada perincian seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang-orang yang dihisab, ada juga orang-orang yang tidak dihisab. Yang tidak dihisab di antaranya mereka yang yadkhulu al-jannata bighairi hisabin wala adab, masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ada pula dari orang-orang kafir yang sudah langsung masuk ke neraka ya, karena sudah saking nampaknya keburukan mereka, kejahatan mereka, sehingga juga tidak dihisab, langsung dibawa ke neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hisab ini pun disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla akan memudahkan untuk mereka orang-orang yang beriman. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan mudah. Allah azza wa jalla akan berbicara langsung dengan seorang mukmin dan Allah tutupi. Nah, terlihat oleh yang lain, kemudian diminta untuk mengakui dosa-dosanya. Ata'rifu dzambakada, kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzambakada, kamu tahu dosa ini? Maka dia mengakui, ya, dia akui semuanya, dan dia tidak melihat di hadapannya kecuali sudah tersiapkan azab yang dia akan memasukinya bila dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Tapi Allah Azza wa Jal maha pengampun terhadap hamba-hambanya yang beriman, yang jujur. Allah pun mengatakan, Qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku telah menutup dosa-dosamu di dunia, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Allah Azza wa Jalla akan beri kemudahan bagi kaum mukminin yang imannya sadiq, benar, jujur. Tapi mereka yang dihisab dengan hisab yang detail, maka tidak akan selamat. Itu disebut dengan munakasyah. Man nuqish 'udzib. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Siapa yang dinikash, dihisab dengan detail, maka pasti akan diadab. Siapa yang bisa lepas dari dosa-dosanya? Semua manusia, ya, pada umumnya tiap hari melakukan dosa. Kebanyakan manusia seperti itu, entah dia sadari atau tidak, banyak sekali. Makanya kalau manusia dihisab dengan detail, sudah. Ya, tidak ada lain kecuali azab menanti dia. Maka dari itu, ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tergolong mereka yang diberi kemudahan dalam hisab, syukur-syukur, dan kita mohon, ya, agar kita termasuk yang masuk ke dalam al-jannah bila hisab wal azab. Namanya doa, kita minta yang terbaik, ya kan? Masuk Al-jannah bila hisabin wala adab. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan kita ingat pula dalam hal ini bagaimana Allah Azza wa Jal memudahkan bagi mereka yang bertauhid. Ingat hadis Bitaqah yang sering kita dengar, bagaimana Allah Azza wa Jal mengampuni orang tersebut yang sudah melihat kesalahannya sepanjang mata memandang. Tapi Allah Azza wa Jal mengampuni dia. Karena apa? Karena tauhidnya yang murni, yang bersih. Dia pun menganggap di awalnya bahwa apa yang dia miliki dari kebaikan itu tidak ada artinya dibanding keburukan. Ketika dia melihat begitu banyak keburukannya, dan Allah Azza wa Jal mengatakan kepada dia, "Halaka indana min hasanah?" Apakah kamu masih punya kebaikan di sisi kami? Dia mengatakan, kebaikan apa? Ya. Dia tidak mengetahui adanya suatu kebaikan yang dia miliki. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, "Innaka la tudlam." Kamu tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah bitaqah yang bertuliskan kalimat tauhid, sehingga ditimbanglah antara bitaqah, kartu yang bertuliskan kalimat tauhid, dengan keburukan, catatan keburukan yang dia punya tersebut. Fatashatil bitaq, fatashatil sijillat, fatashatil sijillat wa saqulat al bitaqah. Catatan-catatan amal itu menjadi ringan, dan kartu bertuliskan kalimat tauhid itu menjadi berat. Ya, ternyata lebih berat tauhidnya dibanding catatan-catatan keburukan yang begitu banyak. Di sini ada catatan penting dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan kejadian ini yang Nabi ceritakan. Beliau mengisyaratkan tentang nilai keikhlasan dalam bertauhid. Orang tersebut adalah orang yang sangat ikhlas dalam bertauhid, sehingga tauhidnya sangat berbobot sampai bisa mengalahkan catatan keburukan yang begitu banyak. Kenapa disimpulkan seperti ini? Karena pada kenyataannya juga banyak orang yang bertauhid dan masuk neraka. Ya. Dia punya tauhid dan punya dosa-dosa dan dia masuk neraka. Kenapa yang itu terampuni padahal dosanya sebegitu banyak, yang ini masuk neraka padahal juga punya tauhid? Nah, disinilah perbedaannya nilai keikhlasan. Karena yang namanya keikhlasan bertingkat-tingkat, ya kan? Keikhlasan bagian daripada iman yang bertingkat-tingkat seseorang dalam memilikinya. Ada tingkat dalam arti memang sudah tergolong ikhlas dan diterima, tapi ada yang nilainya sangat tinggi, sehingga karena keikhlasan yang sangat tinggi tersebut membuat bobot tauhidnya semakin berat, dapat mengalahkan sekian banyak keburukan. Nah, jadi ini catatan penting dari Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah terkait hal ini, terkait bab hisab ini. Maka dari itu, ya, kita senantiasa perlu perhatikan diri kita, ya, niat-niat kita, keikhlasan kita. Keikhlasan itu sudah suatu hal yang sulit. Banyak orang yang mungkin merasa ikhlas tapi ternyata tidak ikhlas, dan kita khawatir, ya, kita sangat khawatir. Nah, bagaimana dengan mereka yang ingin meningkatkan keikhlasannya? Nah, ini perlu juhud, perlu kesungguh-sungguhan yang sangat perlu senantiasa isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dengan itu tauhidnya akan semakin berbobot. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian juga setelah apa? Al-hisab, maka di sana akan ada al-jaza. Maka di sana akan ada al-jaza. Ya, al-hisab sebagaimana yang disebutkan, ya, kalau timbangan keburukannya lebih besar, maka dia akan masuk neraka. Timbangan kebaikan yang lebih besar, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan mereka yang mesti masuk ke dalam an-nar, masih ada harapan bila dia seorang bertauhid, bisa jadi diampuni karena syafaat. Bisa jadi pula tetap masuk ke neraka dan juga mungkin dapat syafaat sehingga diringankan. Dan seandainya pun tidak, maka tetap ada waktu di mana dia akan keluar dari neraka. Ya, itu selama dia memiliki iman. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Adapun setelah hisab, maka di sana ada al-jaza, ada pembalasan. Hari pembalasan, yaumul jaza. Nah, al-jaza dengan mereka masuk ke dalam al-jannah atau ke dalam an-nar. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah pembahasan ini, Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal dha'afa li'ibadihil mu'minin al-hasanat, Allah akan melipat gandakan bagi kaum mukminin kebaikan-kebaikan mereka. Nah, ini ya salah satu balasan dari Allah Azza wa Jal atas kebaikan yang dilakukan oleh kaum mukminin. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jal dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Adapun poin berikutnya, yaitu dilipat gandakannya pahala bagi kaum mukminin, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.